hatiku. Sejak kau tinggalkan aku, beri dalam hatiku kau pergi. Karena dan senyum kehancuran. Thank you. pujaan. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah menyingsing, ku tanya matahari kapan kau kembali. Risau hatiku lama menanti. Tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Namaku nanti, datangmu pujaan. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah menyingsing, ku tanya hatiku lama menantikanmu. Tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Relakan daku sayang, ku pergi jauh darimu untuk menempuh hidupku. Biarlah hari sayang, simpanlah diriku ini di dalam hatimu. Sisiku masa depanmu. Ku tetap setia menanti, meski waktu kan berlalu. Cintaku tetap abadi bagai matahari. Relakan daku pergi, kekasih tersayang. Diriku ini di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu. Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah daku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Apakah ku tak boleh mengenal kasih, kasih sayang dari seseorang yang ku cintai? Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Biar sangkarku terbuat dari lebih baik, ku hidup di hutan luas. Apakah ku tak boleh mengenal kasih, kasih sayang dari seseorang yang ku cintai? Apakah ku tak boleh mengenal cinta? Haruskah daku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Oh, ku mau bebas, bebas di alam ini, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku. Demi kasih. demi cintamu. Tanganmu ku pegang.

Thank you. tidak akan kau lihat tangisku. Meski apapun yang terjadi, demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Jika cinta kita bersemi sesubur bunga mawar, semuanya mawar berganti lamboyan. Melati kini penggantinya, tapi kau tak kulupakan kepergian. Bahagia. Demikian juga cintaku padamu takkan pernah musnah. Ini berganti sudah semuanya, mawar berganti flamboyan. Melati kini penggantinya, tapi kau tak kulupakan kepergianku ini sayang. Bukan lara di ujung suka, tapi pedih di ujung cinta. Semoga kau bahagia, semoga kau bahagia. Terasa sepi nian kini, kehangatan di dalam hati telah punah tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan dan tertanam di hatiku. Kini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Masa remaja. tak terulang dalam hidup ini. Semua kan menjadi layu di telan waktu. Semua kan